Bagaimana hukum orang yang mendengarkan khutbah Jumat dalam keadaan berhadas, dan jika orang tersebut di tempat wudu kemudian dia berbicara dengan temannya dalam keadaan khatib berkhutbah? Mohon penjelasannya. Nah, apabila dia mendengarkan suara khatib berkhutbah, hendaknya dia diam. Sebaiknya dia diam. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhthut, ansit faqad laghawt." Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu dalam keadaan imam berkhutbah, jadi tujuannya kenapa diperintahkan diam? Disebabkan karena imam berkhutbah. Dan dia dianjurkan untuk mendengarkan khutbatul imam. Wallahu a'lam. Apa hukum seorang pedagang makanan yang mengulur waktu sholat duhur atau asar hingga selesai sholat berjamaah di masjid, dikarenakan di salah satu waktu itu para pembeli yang banyak dalam satu tempat keluar untuk membeli makanannya? Apabila dia sholat, maka para pembelinya pada pulang atau tinggal sedikit, bahkan pembelinya habis. Mohon sarannya. Ini ujian, ma'asyiral akhwat rahimakumullah. Seperti ujian yang dialami oleh kaum Yahud, tidak boleh nangkap ikan pada hari Sabtu. Ya, bagaimana? Justru di hari Sabtu itu rame-ramenya ikan. Ya, itu ujian. Nah, tegakkan kewajiban kamu sebagai seorang hamba, tegakkan salatul jamaah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan begitulah syaitan. Dia akan selalu menghiasi kehidupan seorang untuk dipalingkan hamba itu dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar hadapi ujian itu. Tiba waktu sholat, tutup toko dan kerjakan sholat secara berjamaah. Insya Allah akan ada rezeki. Akan ada rezeki. Nah, yakin itu. يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan memberikan solusi dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangka. Dan mungkin bisa lebih barokah daripada dia meninggalkan sholatul jamaah hanya karena mengurusi dunia. Naam, sehingga dia tidak barokah apa yang dia perdagangkan karena dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.